bakar jiwa, dendam merindu padamu Dinda, oh kasihku. Ku merintih nada jiwa, tanda hati landa kecewa, cemas debat kasih mesra, tinggal kenangan peristiwa. Sayang disayang pujaan saya, cinta nan murni ku ujikan. Orang dikenang pian menghilang, melepas kasih di khayalan. Dengan hati sayu bunda, mengenang kasih tak sudah-sudah. Jiwa sedih gelisah rasa, dalam suasana ku derita. Dan murni ku ujikan. Orang dikenang pian menghilang, melepas kasih di khayalan. Dengan hati sayu bunda, mengenang kasih tak sudah-sudah. Jiwa sedih gelisah rasa, dalam suasana ku derita.